إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد سورة البقرة آية 30 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة dan ketika tak kala Allah berkata kepada para malaikat وإذ dan tak kala qala Allah Allah berkata للملائكة li kepada الملائكة jamak pada malak malaik malakun malaikun malakun jamak dia malaikatu al malaikatu lil malaikati dan apabila Allah telah berkata Tuhanmu telah berkata kepada malaikat inni sesungguhnya aku ja'ilun ingin menjadikan fil ardi di atas bumi ini khalifah seorang khalifah. Apa itu khalifah? Pemimpin kepada satu generasi. Dalam surah Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةُ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Maka akan datang generasi selepas mereka. خَلْفٌ Apa maksud khalifun? Generasi. Khalifah, pemimpin kepada generasi-generasi itu. Khalifah di sini, bermakna Adam AS. Dialah mula-mula memimpin kepada manusia. Kemudian diikuti khalifah-khalifah yang seterusnya. Qadu. Mereka menjawab. Siapa mereka? Al-Malaika. Qalu Al-Malaika. Malaika menjawab. Ataja'alu A-Adakah. A-Adakah. A-Izni istifham. Adakah. Memasuk hal. Sayyib. Tazhab. Atazhab. Adakah kamu pergi. Taja'al. Ataja'al. Adakah kamu ingin menjadikan. Fiha. Di atasnya, fil ardi, di atas muka bumi. Man, individu. Sesiapa sahaja, yufsidu fiha, yufsid. Apa yufsid? Melakukan kerosakan. Kita dah jelas ayat sebelum ni. Wala tufsidu fil ard. Jangan kamu melakukan kerosakan. Apa al-fasad kat sini? Al-ma'asiyah dan juga kekufuran. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha adakah engkau ya Allah ingin menjadikan di atas bumi ini, muka bumi ini, mayyufsidu fiha, individu yang melakukan kerosakan, melakukan kekufuran, melakukan kemaksiatan, wayas fikud dima, bukan sekadar itu, mereka sanggup berbunuh-bunuhan sama mereka. Allah dah tahu menciptakan antum, itulah akan berlaku. Allah tahu. Allah tahu Allah cipta manusia, ada manusia ingkar pada dia. Allah tahu. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Sedangkan nahnu kami, siapa kami? Al-malaikah. Sedangkan kami para malaikah, nusabbihu bihamdik. Sentiasa bertasbih kepadamu. Subhanallah wa bihamdih. Sentiasa bertasbih kepada Allah. Nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, dan sentiasa mensucikan engkau. Tanazzuh. Sentiasa menghilangkan segala sifat-sifat yang tak patut bagi Allah. Dah wujud dah. Allah dah tahu ada manusia akan mengkufurkan Allah, mensifatkan Allah, mentajsimkan Allah. Dah, Allah tahu dah. Orang Kristian dia mentajsimkan Tuhan, betul kata. Ada tangan, Hindu pun ada 7 tangan. Allah dah tahu. Malaikat dah nuqaddis. Qaddasa, mensucikan. Malaikat dah lama mensucikan Allah. Dan Allah tahu antum akan buat macam-macam karut pada Tuhan. Tahu. Tapi Allah nak uji antum. Kita dah cerita pada ayat yang lepas. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah nak uji siapa antara antum, antara kita. Antara kita semua Allah nak uji. Siapakah yang lebih bertakwa? أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Adakah manusia menyangka dengan hanya mereka bersebut amanna, kami beriman kepada Allah tapi kami tak uji? Allah tahu. Daripada antara miskin mohon pada Allah jadi kaya, antara lupa pada Allah, Allah tahu. Allah tahu antara beriman tak beriman. Tahu. Itulah Allah. Kalau Allah tak tahu, tak panggil Tuhan pula. Itu panggil makhluk. Tapi Tuhan nak uji. La yuftanu. Ahasibannasu an yutraku an yakulu amanna. Adakah manusia menyangka kami biarkan mereka kata, ah, kami beriman Tuhan. Kami Islam, kami beriman. La yuftanu. Ingat kami tak uji mereka. Biar macam tu kata beriman. Dengan tak semayang, tak puasa. Cakap menipu, buat maksiat. No. Qal, maka Allah menjawab balik pertanyaan apa ni? Apa benda perkataan malaikat tadi? Inni, sesungguhnya aku a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu semua tidak tahu. Saya. Al-Malaikah. Al-Malaikah tu merupakan bentuk jamak, kata jamak, plural, kepada malaik, daripada kalimah malaik, malak. Dan juga termasuk perkara ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang kita baca awal-awal, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin, at-taqwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Al muttaqun, orang bertakwa beriman dengan ghaib. Walaupun tak pernah nampak malaikat, percaya dengan ghaib. Kita dah bahas dulu. Sehingga kan ada orang yang tak beriman dengan Al-Quran. Kenapa? Menafikan perkara ghaib. Datangnya Jibril, jumpa dengan Nabi, beri wahyu. Mereka menafikan. Akan wujud sampai akhir zaman, sebelum kiamat. Akan wujud benda-benda macam tu. Berbeza dengan generasi terdahulu salafus salih seperti para sahabat, apa saja datang mereka dengar, mereka patuh. Berbeza dengan umat mutaakhirin, khalifah-khalifah, generasi antum, generasi yang terkemudian. khalfun, generasi terkemudian. Dalam surah Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna dhayya. Generasi kemudian, tengok Tuhan dah beritahu, akan muncul khalfun, generasi khalifah, khalfun generasi adha'u shalah, lalai, cuai daripada mendirikan salat. Wattaba'u shahawat, biasa suka sangat mengikut syahwat, awal nafsu. Anda faham lah, nafsu benda duduk dalam, benda gaib. Kalau anda tak puasa pun siapa tahu. Nah, ini dekat Ramadan kan? Allahu Akbar. Orang tak tahu. Anda malas main terawih pun orang tak tahu. Kalau anda mari pun, saya ada kerja semalam. Okey. Ya tahu Allah. Wattaba'u syahwat. Mereka setiasa mengikut syahwat dengan mainan syaitan tu. Baik. Al-malaikah. Kena beriman bahawa para malaikah walaupun ghaib memang wujud. Ketika Allah tak nyata dalam Al-Quran, Allah pernah ditegur oleh para malaikah mengenai hikmah. Apakah hikmah? Apakah sebab Allah ingin mencipta khalifah? Mencipta manusia seperti Adam. Mencipta kita. Apa hikmah? Sedangkan sebelum tu dah ada dah jin. Wa khalaqal janna min qablu min naris samum. Dah cipta dah jin. Untuk apa lagi? Jin dah karut-marut juga. Ada kafir, ada beriman. Nak cipta lagi manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cipta jin, manusia. Serupa je. Untuk beribadah. Tapi jin dah ingkar. Nak cipta lagi manusia ingkar. Apa hikmah? Untuk apa? Untuk ujian. Siapa antara kita semua yang paling bertakwa kepada Allah? Tak kira siapa, sama saja. Ustaz ke? Tak ustaz. Doktor. Hantar lecturer. Orang biasa. Buruh. Samanya. Tidak ada beza di sisi Allah. Illa at-taqwa. Meningkat taqwa. Inna akramakum ma'indallahi atqakum. Dalam suratul Hujurat. Inna akramakum ma'indallahi atqakum. Sama saja kita. Khalifah. Jadi khalifah maksud sini siapa? Adam alaihissalam. Malaikat tanya, apa ni? Malaikat bertanya kepada Allah, apa hikmah nak jadi Adam tu manusia? Khalifah. Allah. Sebab sini bukan masalah khalifah kepimpinan atas. No. Ini cakap masalah generasi. Kena pada kita. Kalau pemimpin-pemimpin, kalau antara sebagai rakyat, antara sama khalifah. Baik, kena ke atas kepala kita sendiri juga. Apa hikmah Allah menjadikan antum? Tak perlu antara tanya orang, tak perlu antara nak menyalahkan orang, tapi salahkan diri sendiri. Pasal dalam surah At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga daripada api neraka Allah. Baik, hikmah diciptakan kita. Baik. Adakah kamu nak buat kerasakan yufsid? Sila. Kerasa nak masuk golongan tu. Adakah yasfikud dima ingin menumpahkan darah? Sila. Tapi ingat, dari ke belakang nanti ada satu hari yang mana kamu akan dihisap semua amal. Baik. Nusabbihu bihamdik. Kami mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah. Dan dengan memuji kepadanya. Wa nuqaddisu lak. Dan kami menyucikan engkau ya Allah. Dari apa-apa yang tidak layak bagimu. Erti taqdis adalah menyucikan. Menyucikan Allah. Menjauhkan segala perkara yang tidak layak bagi Allah. Macam saya cerita pada antum dulu. Masalah yang ada cerita, masalah Allah bertangan semua. Yang layak bagi Allah. Saya, kalau Allah ceritakan begitu, begitulah kita akan disebarkan. Tapi kita kena tanazzuh. Kita kena taqdis. Kena buang segala benda tak layak bagi Allah. Itu kita. Bukan kita menafikan sifat Allah. Tapi kita mengisbatkan dan menafikan segala yang tak layak bagi Allah. Baik. Wa naqaddisu laka, dan kami sentiasa mentakdiskan, mensucikan bagi engkau. La berfungsi untuk menguatkan makna fi'il qaddasa naqaddisu lak. Fasebut naqaddisu maksud dengan la menguatkan lagi, kami memang akan mensucikan engkau daripada sebarang perkara yang tak layak bagi engkau ya Allah. Apa saja yang orang buat atas muka bumi ni, orang mengatakan Tuhan ada begini begini begini, buat patung Tuhan, no, kita akan naqaddisu lak, kita akan basmi. Ini masalah tauhid. Anda belajar berakidah dengan ustaz antum. Sayyid, ini masalah tauhid. Masalah maksiat sebagainya semua masalah syariat. Masalah takdis masalah tauhid. Sayyid. Sayyid, Allah memerintahkan kepada rasulnya agar mengingatkan apa yang dikatakan oleh para malaikat kepadanya, sehingga aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang bertugas untuk menggantikan Allah di dalam menjalankan hukum-hukumnya di bumi. Sahib? Sebagai wakil, khalifah ni sebagai wakil. Kita tahu diutuskan Rasul, Nabi sebagai wakil. Sahib? Dan para malaikat bertanya, kerana bimbang wakil-wakil ini akan menjadi makhluk yang suka menumpahkan darah. Dijadikan manusia akan dilantik khalifah-khalifah antarmasa itu sendiri. Bimbang khalifah-khalifah ini akan melakukan kerasakan di muka bumi. Ingkar buat maksiat. Pemimpin yang paling atas memain peranan. Begitu juga orang yang berada di bawah, khalfun, jenasi-jenasi itu juga memainkan peranan. Dua-dua ni perlu memainkan peranan. Kalau sebelah pihak saja tak jadi. Pasal Tuhan dah tahu. Kalau anta menyalah, kata-kata anta sebagai anak menyalahkan ayah, ayah jahat. Anta pun tua ke jahat. Kalau ayah baik, anta jahat pun tak guna. Anta baik, ayah jahat pun tak guna. Faham maksudnya? Dua-dua perlu memainkan peranan. Pasal tu dalam Al-Quran, Allah kaitkan dengan jaga diri dan ahli keluarga. Jaga diri dan ahli keluarga. Benda tu memainkan peranan. Individu itu sendiri perlu memainkan peranan. Kalau tidak sampaikan, Tuhan dah tahu. Manusia ni suka buat kerosakan. Ayah antar sejak, antar sebaik mana pun antar, kadang-kadang anak antar pun memeningkan kepala kita. Pasal tu, setiap individu itu memainkan peranan. Untuk melahirkan rumah yang sejahtera, semua kena memainkan peranan. Bapak kena main peranan, isteri main peranan, anak-anak apa kena main peranan. Sahib, Allah dah bagi satu contoh kepada kita. Nabi Adam, bagus sekali dia. Seorang yang fa'ah. Sahib, sampai kepada Nabi Nuh, kemudian berlaku kemungkaran, kekufuran, kemaksiatan. Selepas Nabi Nuh, tengok. Baik sekalipun, itu Nabi. Boleh lagi kita sebut kita sebagai bapak pada si biasa ni kan? Sebagai pemimpin juga kita, khalifah juga. Tengok, ada ni Nabi, karut juga manusia. Apatah lagi kalau Nabi tak ada macam zaman kita ni, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada dah. Lagi karut. Kita tidak ada satu pemimpin yang haibat. Daripada akhir zaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah beritahu antara min alamatis sa'ah, daripada tanda-tanda kiamat itu apa? Pemimpin-pemimpin yang tidak arif tentang hukum hakam. Kata-kata. Siapa juga mak bapak tak arif tentang hukum hakam. Nak kahwin-kahwin. Masa dulu duk, apa panggil, duk bonceng atas motor. Kahwin. Okey. Dengan ilmu tak ada, apa tak ada, macam mana mentarbiah anak. Kemudian melahirkan generasi-generasi yang tak haibat. Mak tak semayang, ayah tak semayang. Melahirkan anak yang tak semayang. Inilah melahirkan generasi-generasi yang karut. Sekarang tak nak menyalahkan siapa. Besar peranan kita terhadap Allah. Terhadap Allah, bukan terhadap muka bumi ni. Muka bumi ni habis cerita. Sana. Allahu Akbar. Betapa besarnya peranan khalifah. Tuhan nak cipta kita. Sepatut kita rasa bersyukur. Karena daripada orang berapa ramai yang dalam janin tak jadi, gugur anak telah. Kena daripada kita jadi, kita jadi orang. Jadi nama Muhammad, nama Abdullah, dan saya makna orang. Jadi makna keluar dia. 9 bulan keluar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, patut rasa syukur. Ah, tapi apa peranan kita selepas itu? Maaf. Itu pun nak silent. Sayyid? Diutuskan, mesti ada pemimpin. Mesti ada. Kalau satu keluarga ada bini, ada anak-anak yang ramai, mesti ada pemimpin. Lelaki itu jadikan pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam surah An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki lebih kuat daripada perempuan dalam masalah kepimpinan keluarga. Kalau ayah tu memang tak kuat, pegangan agama dia tak kuat, tak tahu, memang kabut. Isteri takkan dengar cakap dia, anak-anak akan kabut. Peranan seorang lelaki. Dan khalifah itu sendiri dilantik oleh Allah daripada dulu sampai sekarang memang lelaki. Daripada Adam, mana lelaki Hawa? Daripada Adam. Sampai pada kiamat. Kalau lantik perempuan, Nabi dah beritahu akan runtuh pemerintahan tu. Kesian pula perempuan belakang. Mengapa perempuan ni lebih emosi? An-nisa tu sendiri, kata dari segi bahasa, masuk kelembutan. Niswah, al-mar'ah. Semua digunakan dalam Al-Quran, dari segi bahasa dia, Ibn Manzur, rahimahullah, menyatakan al-mar'ah itu masuk kelembutan. Pasal tu lelaki tak boleh lembut. Yang ni pondang-pondang. No. Allah dah bezakan antara lelaki dan perempuan. Sayyid, ar-rijal itu golongan kuat. Al-mar'ah itu maksudnya kelembutan. Lembut. Kalau perempuan pula jadi macam jantan, terbalik. Tak boleh. Ah, itulah hakikat yang berlaku. Susah. Sayyid. Malaikat, kenapa malaikat beritahu gitu pada Tuhan tanya begitu? Kerana dia bimbang, dia dah tengok. Golongan jin ni memang karut. Ramai yang kufur. Sampai lah pada hari ni pun ramai lagi duk minta dengan jin lagi. Jin yang kufur. Duk minta bomoh dukun tu. Bukan masalah bomoh dukun tu. Masalah kita. Tuhan dah jadikan dia kufur dulu. Tapi ada juga golongan jin yang beriman. Sebagaimana dalam surah jin. Dah cerita dah. Kan? Apa dalam surah jin ni? Sami'a qawla latif. Jadi, kamu itu pasal sami'a Allah. Allah dah ceritakan mengenai golongan jin dah beriman lama dah kepada Allah. Dia meninggalkan segala kesyirikan daripada zaman Musa, bakti sihir yang haibat. Zaman Musa AS. Haibat sihir. Lawan dengan Nabi Musa. Bakti sihir. Ular tu kan. Wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wa la yuflihu sahiru haythu ata. Lemparkan wahai Musa apa yang berada di tangan kananmu itu. Apa dia? Tongkat nak melawan sihir. Hebat dia orang. Manusia memang takkan dapat buat benda-benda macam tu. Anta tak boleh buat buku ni naik macam tu berlebuk turun balik. Oh, anta tak boleh. Cuba buat sekarang. Kalau anda mampu. Ah, itu saya pernah cabar, saya kata kan. Yang silat tekan rimah tu saya pernah cabar 25. Dia terbang dulu. Saya kata saya nak tengok terbang depan saya sekarang, saya kata. Rasul kata itu termasuk dalam kategori memohon pertolongan jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada di kalangan manusia yang memohon pertolongan dengan jin. Wa annahu kana rijalun minal insi. Sebahagian daripada kalangan ins manusia ya'uzuna bi rijalin minal jin, memohon pertolongan daripada golongan jin. Fazaduhum rahata. Golongan jin ini menambahkan lagi kesesatan mereka. Sayyid? Ah, terbang. Saya terbang sekarang. Taklut. Tetap saya katakan. Mari saya yang tetap. Awak suruh orang awak tetap memang. Taklut. Mari saya tetap. Tak jadi. Bukan kita nak halang itu. Tapi jangan memohon pertolongan dengan jin ni. Nanti antar takabur. Biarlah kita hidup di atas muka bumi yang nyata. Jangan berpijaklah di bumi yang nyata. Jangan duduk di awang-awangan. Nak cari ilmu terbang. Nabi, sahabat lebih hebat daripada antum pergi perang. Tak hebat anta kalau anta pergi perang guna benda-benda ghaib. Tak hebat. Nabi lebih hebat sampai patah gigi dia. Itu panggil hebat. Pergi perang tak guna power apa-apa. Cepat, terus perang. Taklah situ. Ja'far At-Tayyar. Ja'far ni apa? Ja'far bin Abi Talib. Pak saudara Nabi kan? Pergi perang sampai cacalah putus tangan. Kenapa dia tak guna? Senang aja pergi serujing semua. Semua boleh terbang, boleh raih. Kerih pedang, tombak pergi terbang dia tu. Okey pun. Kan? Tak payah nak patah-patah gigi. Kenapa? Itu menunjukkan kehaibatan. Orang kafir takut tengok kita. Ini tu macam terbang-terbang. Ya, ini magic apa? Dia percaya magic aja. Jin punya pasal. Oh. Anta tunjuk kehaibatan anta dengan tangan anta. Tetak tak putus. Mana saya tetak? Dia saya kata. Dia saya tetap. Tak putus, tak putus. Ha, no. Jangan. Jin dia lama kufur. Dulu. Salah satu malaikat lagi tahu. Dia, nak jadi lagi ke manusia kufur tak? Jin kufur manusia pun sama ikut. Dan belajar kufur tu dengan jin. Jin yang kafir. Syaitan. Wala tattabi'u khutwati syayatin. Jangan mengikuti jejak-jejak langkah syaitan. Jangan. Jangan ikut. Tak siapa dia dah lama kufur. Kan? Sorry. Ahlalur Rabb. Apa itu Rabb? Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Tuhan. Rabb maksud apa? Tuhan. Allah, Allah. Rabb, Tuhan. Memberitahukan bahawa dia mengetahui banyak hikmah dan maslahah yang tidak mereka ketahui. Bagaimana Allah lebih tahu apa hikmah dijadikan begitu dan begini. Allah lebih tahu kenapa dia jadi kita. Kan antar balik ke rumah. Ya Allah. Apa hikmah Allah jadikan aku? Aku ni banyak buat maksiat. Allahu Akbar. Kan? Sepatutnya kalau Allah nak jadikan hamba ni, mesti aku ni seorang yang baik. Oh, subhanallah. Sebenarnya Allah dah jadikan antar seorang yang bagus. Ahsanit taqwim. Apa dalam surah At-Tin tu? Ingat? Wattini wazzaitun waturi sinin. Ha? وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Alhamdulillah. Anta bayang berapa persen Tuhan jadi anta jadi orang cacat. Ada telinga tak cukup. Alhamdulillah. Semua cukup pada anta. Cukup sifat anta dengar, ada mata semua okey. Nasi hidung tak kata. Ya, susah. Kalau hidung hantar tak kata macam mana? Susah hantar. Ujang saja hantar kena tutup. Takut air ujang masuk. Telinga hantar tak terbalik ke belakang. Susah hantar tak dengar. Linga duduk macam ni bagus tau. Bila cakap boleh masuk. Tapi kalau linga duduk macam ni? Susah. Ahsan taqwim. Sebaik-baik kejadian. Allahu Akbar. Masa tu malaikat selalu muji. Subhanallah wa bihamdihi. Kita kena ambil perkataan tu. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah. Segala puji hanya bagi engkau, ya Allah. Ahsan taqwim. Dan sebab itu, jangan sebab itu, kita kufur kepada Allah. Kita melakukan kerosakan. Sayyid. Hiduplah. Biar kita ada satu tujuan kita hidup ini. Tujuan untuk bertemu dengan Allah. Sesiapa yang benci dalam hadis yang sahih. Siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah. Maka Allah benci untuk bertemu dengannya. Dan siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Apa maksudnya? Hadis ini datang ditujukan kepada golongan kafir dengan golongan mukmin. Orang beriman pada Allah, dia akan suka bertemu dengan Allah. Maka orang kafir memang tak suka bertemu dengan Allah. Kafir saya dah jelas pada anda. Jangan tak kafir saja Cina. Kafir saja. Kafir Kristian. Kafir Yahudi. Kita. Kafir maksud tak percaya. Kalau anda percaya bahawa wujudnya Allah, wujudnya hari hisab, anda tak buat maksiat. Bermakna bila anda buat maksiat, anda tak percaya kepada Allah. Kafir. Tapi kafir tak keluar pada agama lah. Bukan keluar pada milah, bukan murtad. Tapi kafir. Seolah-olah anda tak percaya. Kalau anda percaya, kenapa buat begitu? Kenapa buat maksiat? Bermakna tak percaya. Kafir maksudnya tak percaya. Mukmin percaya. Orang beriman maksud orang percaya. Golongan-golongan percaya. Saya. Pelajaran yang dapat diambil, pertama, kewajipan bertanya bagi orang yang tidak tahu kepada orang yang tahu. Malaikat bertanya, ni Allah nak mengajar pada kita tengok. Malaikat tak tahu, dia tanya pada Allah. Anta tak tahu, tanya pada ahli ilmi. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, dalam surah Al-Anbiya. Fas'alu ahla zikri. Tanyalah ahla zikri. Siapa ahla zikri? Orang yang tahu. Pakar. Anta sakit, tanya doktor. Anta sakit, tanya ustaz. Ustaz boleh jawab apa? Ustaz saya sakit dah perut, tak tahu dah berzaman-zaman semua. Dari segi jin bolehlah kita ikhtiar baca Al-Quran. Tapi hakikat kita tahu. Pergi dulu. Jumpa doktor. Itu pakar dia. Fas'alu ahla zikri. In kuntum la ta'lamun. Sekiranya kamu tak tahu. Tapi tak tahu agama, kena tanya pakar agama lah. Dia tanya orang lain. Nampak? Dia ada pakar dia. Sains tanya sains. Ekonomi tanya dia orang. Accountant tanya bahagian duit-duit tanya dia. Entah dia tanya agama dia, Allahu Akbar, muskil. Tapi ada juga ada jenis akitab jenis orang yang pandai kan. Ada doktor yang hafiz Al-Quran pun ada. Kalau di Mesir tu biasa. Doktor hafaz Al-Quran. Kalau saya hafaz Al-Quran, bila saya pergi klinik dan sebagainya, doktor suka tanya. Muhafaz Al-Quran. Hafaz, Alhamdulillah. Masya Allah. Kita akan baca Al-Quran sama dia. Itu tengah berhopak tu kan. Ha, doktor yang hafiz Al-Quran. Lepas tu kita jadi gitu. Entah kerja apa. Kerja kilang. Kilang yang hafiz. Ini Quran kita sendiri pun kita suci kita kata tak boleh nak hafaz. Orang kafir lebih hebat daripada kita hafaz Al-Quran. Fas'alu ahla zikri. Tanya orang tak tahu. Kalau kita tak tahu, Tanya orang yang tahu. Yang kedua tidak boleh mengherdik ni apa saya? Tak boleh mempermainkan orang kita tanya tu. Tanya kerana nak mempermainkan dia, tak boleh. Itu tak ada adab. Sama antara belajar dengan ustaz. Saya belajar dengan ustaz, saya cukup jaga adab. Seperti mana Imam Syafi'i dan semua. Cukup jaga, kena jaga adab dengan ustaz. Dalam bertanya dalam bentuk ilmu, kena jaga adab. Baik, kerana barakah. Barakah ada ketika belajar. Tak boleh mengherdik, tak boleh. Baik, macam malaikat tengok dia tanya, dia ajar kita. Dia tak tahu, dia terus tanya. Tak ada. Buat apa Tuhan nak buat manusia ni, khalifah ni, buat menyusah je. No, dia tanya. Untuk apa jadi khalifah? Untuk apa? Mengherdik-herdik tak boleh. Itu bukan dipanggil disiplin ilmu. Kalau ada lahir sebegitu, sama dengan syaitan, suka menghedik-hedik, tanya. Dia suka buat benda-benda supaya menimbulkan, dia suka dimak, menimbulkan perbalahan dan pembunuhan. Tak boleh. Baik. Tapi sebaiknya pertanyaan itu dijawab. Atau dialihkan kepada yang lain dengan lemah lembut. Maknanya nak bertanya pun mesti dengan keadaan yang bagus. Macam kita kan, kalau kita kata seorang ustaz tu, kita subhanallah. Kita puji ilmu seorang ustaz dulu. Subhanallah. Atau orang yang pakar dalam bidang ini. Saya ingat tanya anda. Keadaan. Antara adab. Saya nak tanya. Saya, macam saya kan, saya pergi semalam pergi jumpa ustaz seorang. Kawan saya pun. Tapi sekarang dah jadi ketua. Ketua Lajnah Al-Quran Wal-Qira'at di UKM. Saya buat master kan. Jumpa dia. Walaupun kawan. Saya rasa macam Sabri Muhammad saya pernah jumpa. Saya kata, kat Mesir. Dan saya jumpa, oh, dia dah jadi orang yang besar. Maka kita pergi jumpa dia. Allahu Akbar, ya Syekh. Anta lebih pakar sekarang. Saya ingin bertanya anta dalam masalah kiraat begini-gini. Ayat panggil ajak. Dan kita belajar. Nampak? Saya. Itu cara dia. Pergi, oh, anta betul-betul jumpa member anta. Atau pergi, alah, kita kawan apa? Kawan tetap kawan. Tapi dari segi ilmu, kelebihan ilmu yang dia ada, kita kena hormat ilmu. Barulah keikhlasan yang orang nak bagi itu bertambah-tambah dan cara pemikiran dia pun berbeza. Kerana dia dengar antak ini, subhanallah, keadaan tawadda', ingin memohon ilmu yang Allah bagikan, dia pun ikhlas. Kalau antak datang keadaan yang bertekak dia, dia akan jadi bertekak. Tapi kalau datang dengan ikhlas, tak ikhlas juga dapat jalan penyelesaian dia. Kita tengok berapa ramai orang yang bersoal jawab, tapi bukan atas dasar ilmiah dan taqwa. Atas dengan apa kesimpulan yang dapat. Berbeza dengan orang yang tanya atas dasar ingin menuntut ilmu dan ikhlas kerana Allah, dia akan dapat jalan penyelesaian. Tak dapat dengan kesimpulan, dia akan jumpa seorang lagi. Tak dapat seorang lagi. Tapi kalau memang atas tujuan untuk menjatuhkan seorang, entah akan dapat hasilnya. Tekak, gaduh, entah akan mengumpat, entah akan irahasi dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketiga ayat ini terdapat pengetahuan tentang awal penciptaan manusia. Allah beritahu kepada kita lah, Allah nak cipta siapa mula-mula? Adam alaihissalam. Inilah manusia yang mula-mula diciptakan oleh Allah. Sebelum sampai kepada kita sekarang. Adam alaihissalam. Itulah moyang kita, Adam alaihissalam. Allahu akbar. Ini semua kita akan jumpa nanti insya-Allah taala sekiranya kita dapat memasuki al-jannah, memasuki jannatul firdaus. Sekiranya kita dapat memasuki syurga firdaus yang paling tinggi. Di dalamnya ada as-siddiqin, an-nabiyyin was-siddiqin, asy-syuhada'i was-salihin. Ada golongan-golongan yang membenarkan segala apa yang datang daripada nabi dan rasul. An-nabiyyin, golongan para nabi berada dekat al-firdaus. Asy-syuhada, golongan-golongan syahid di medan perang akan ada di dalam syurga al-firdaus. As-salihin, golongan-golongan salih yang beramal salih. Siapa paling banyak amal dan paling banyak diterima oleh Allah. Tapi banyak beramal ditolak oleh Allah pun ada. Hatta dalam semayang pun dalam hadis sahih, mari semayang. Berapa ramai manusia dapat 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Kosong pun ada. Dalam hadis yang sahih. Semayang kosong, tak dapat apa-apa. Ada. Semayang dapat 1%, ada. 1/10. Ada juga. Bermakna amal, tingkatan amal itu berbeza-beza. Tingkatan syurga pun berbeza-beza. Ada beramal salah, sangat banyak beramal. Tapi tingkat ni saja duduk. Pasal banyak yang ditolak. Tolak campur, tak campur masa al-mizan je kan. Hati-hati, berhati-hati. Hisablah amal. Hisablah amal. Sebelum dihisab di hadapan Allah. Baik. Dan keempat, keterangan tentang kedudukan Nabi Adam AS dan kemuliaannya. Jelas. Sebab Nabi Adam ada khalifah pertama. Macam mana dia menjadi khalifah bagus sampai generasi Nuh AS. Sebab itu berlakunya kekufuran. Kenapa bila makin ramai makhluk yang diceritakan, makin banyak berlaku kerosakan. Ini satu fitrah. Satu kejadian. Recycle je. Masa kita keluarga lah. Masa tak ada suami isteri boleh handle lagi. Ada anak seorang dah pening sikit. Ada dua lagi pening. Tiga lagi pening. Empat lagi pening. 10 orang anak lagi pening. Antar. Macam-macam perangai. 10 orang, 10 perangai anak. Mana lagi ramai manusia, lagi ramai generasi khalfun, lagi pening kepala. Sayyid. Sebab manusia ini dia punya fikrah, pemikiran dia tak sama antara satu sama lain. Antar dengan saya tak sama. Saya dengan si fulan tak sama. Antar dengan adik-adik antar pun tak satu kepala. Satu kepala tu balik kampung, okey lah satu kepala lah, balik raya kan. Tapi dalam pak-pak saya nak buat tapai, yang ni nak buat lemang saja. Tak sepala juga. Sekap gaduh lah, sekali tak buat dua-dua ambil. Raya tu ni tak buat. Maksudnya tu sekap gaduh. Padahal nak beritahu, dua-dua malah. Nak jaga api, nak pergi cari daun apa. Daun jambunya, daun getah kan. Malah nanti entah ya buat. Senang situ je point dia. Kan? Malah. Malas. Saya. Itulah di antara pengajaran ayat daripada surah Al-Baqarah. Ayat 30 ini. Saya. Ada apa-apa muskil? Ini saya kena puji awal sikit. Biasa ada seorang dia sakit. Ruqyah. Dia nak berubat. Sakit. Kena jin. Ada muskil? Hadis sahih. Antara hadisnya, pernah dengar? Contoh hadis dia cakap macam mana? Oh, sahih. Saya cakap macam mana hari tu? Boleh. Menggantung gambar itu, oh, masalah menggantung gambar, gambar yang dikhilafkan ulama, masalah apa? Gambar yang manusia, binatang. Masalah tumbuh-tumbuhan, gambar-gambar sebagainya, kapek semua, ini semua tak ada masalah lah. Itu jelas, tak ada masalah apa. Sabit hadis yang sahih mengenai Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali dilansir dia ada gambar binatang, gambar berbentuk. Bukan bentuk dia keluar macam bentuk macam ni, tapi lukisan di gambar tu. Malaikat datang tak masuk rumah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk tengok, ada lansir yang bergambar. Itu larangan mengenai gambar yang gambar binatang, gambar benda hidup gitu. Tukarlah pada gambar-gambar yang seperti gambar bunga, gambar pemandangan, itu lebih aula. Kita keluar daripada benda-benda khilaf sebegitu, sebagai muharrim. Tapi pendapat paling rajah, selepas itu Nabi tengok, Nabi kata, Al-Hitni, jauhkan aku daripada, pandanganku daripada benda itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mencabut lansir itu, menjadikan dia sebagai bantal. Apa, sebagai sarung bantal. Okey? Itu bermakna harus, apa benda, lakaran-lakaran sebegitu bergambar, hinakan dia, jadi sebagai apa, safra, sebagai tempat apa ni, kebenarkan tempat apa, tempat lah kaki, dan masa tak welcome dalam rumah tu kan, itu tak apa, tapi menggantung-gantung, memuliakan tak boleh. Itu yang sebenarnya, itu yang paling rajah, pendapat paling tepat dalam masalah menggantung gambar. Saya, yang terbaik bagi saya, buat apa dalam banyak-banyak gambar Tuhan, gambar tu juga saya gantung, manusia kata ya, Tuhan kata suka sangat fasad kan, suka memaksati Allah, saya suka memaksati Rasul, orang larang tu lah yang nak buat. Kata-kata mari dalam hadis yang sahih, apa, innal malaikata la yadkhulul malaikata, innal malaikata la yadkhulul bait, sesungguhnya malaikat tidak masuk rumah yang ada fihi suwarun wala kalbun. Malaikat masuk, malaikat rahmat, tidak akan memasuki rumah yang ada dalamnya gambar dan juga apa bendanya, anjing. Pernah dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri dia ada anjing, malaikat tak masuk. Anjing. Jadi anjing jangan pelihara dalam rumah. Di luar rumah tak apa, hantar nak jaga rumah semua tak apa, tapi hantar nak main tak boleh. Hantar simpan untuk dibuat main, satu qirat. Satu qirat, dua bukit Uhud, satu qirat. Sahib, hilang pahala hantar. Setiap hari hilang, hilang, hilang. Hantar buat, hilang, buat, hilang. Sahib, main dengan anjing tu. Tapi masalah anjing buruan semua tak apalah. Itu dalam kira sakaf pada bincang. Sahib, yang buat gambar. Itu saya kata, manusia memang satu. Hak larang tu lah nak buat. Hak yang suruh bertimbung-timbung tu tak nak buat. Saya heram tu. Kan? Orang suruh buat semai sunat, dia tak nak buat. Puasa sunat, dia tak nak buat. Puasa wajib pun tinggal kan? Apa lagi sunat nak buat? Hak wajib pun tinggal. Ini bulan Ramadhan hari ini kan? Yang lepas ganti tak ganti lagi, wallahualam. Ya, dah bak tua. Jadi apa terbaik? Saya suka gitu. Apa ada larangan, kalau macam saya pun. Mula-mula saya pegang harus. Lepas tu bila ada tegur, tak boleh. Terus tinggal. Buat apa nak buat benda macam tu? Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan benda. Nabi katakan, sallallahu alaihi wasallam. Da'ma yurib. Tinggalkan. Dalam hadis, dalam kitab hadis 40 hantar saya bacakan, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada benda yang tak meragukan. Boleh tak boleh? Boleh, tinggalkan. Banyak benda lagi yang boleh buat. Sama hukum nyanyi, tanya saja, haram halal, haram halal, halal ke haram, halal ke haram nyanyi? Allah, tak ada benda lain kita dengar Quran tu 30 juzuk kalau tak nak dengar. Saya tak faham manusia, saya tak faham. Sepatutnya kita buat satu benda yang boleh menambahkan pahala. Kat ofis saya, tiap hari pasang menyanyi. Kan? Saya nak marah, saya pasang mengaji kuat-kuat. Saya beli speaker dekat apa, KFC kan ada speaker tu kan, kecil dia bagi tu kan. Saya pasang kuat speaker tu saja, nampak dia kecil besar ni. Tapi bergema satu ofis dengar. Big ke? Wah, semua dah orang tutup muzik. Dia tahu saya nak marah kan? Dua tiga hari saya buat, bila saya tutup mengaji, pasang muzik lah balik. Adakah telinga kita di tiap hari, dapat pahala ke dengar menyanyi tu? Menambah pahala entah, dapat pahala ke? Dapat pahala buatlah. Kan, takut dapat dosa. So, Allahu akbar. Pandai-pandailah pilih. Itu saya kata jangan merosakkan diri kita. Innallaha la yazlimun nasa syai'an walakinan nas anfusahum yazlimun, Tuhan kata. Jadi Allah tak pernah menzalimi diri manusia itu, tapi manusia itu menzalimi diri dia sendiri. Allahu akbar, ajib. Saya rasa pelik manusia ni. Benda silas tu lah dia nak buat. Benda yang yang pakat banyak tu dia tak nak buat. Saya pelik. Keluar. Tak payahlah nak gantung-gantung gambar tu buat apa. Tak payah. Banyak benda lain nak gantung. Nak gantunglah gambar-gambar, pemandangan. Kan benda tu untuk mencantikkan rumah anda. Ya, pemandangan tu lebih menunjukkan mata apa. Begitu. Wallahu a'lam. Ini tu gantung gambar pelak-pelak lah. Gambar yang bertocang, gambar yang sekarang ni apa dia panggil? Ada apa tatu ke apa? Ha, tatu-tatu tu kan ada gambar-gambar kan. Apa? Gantung gambar apa yang hebat? Kita tak tahu. Lebih baik tak gantung mushaf, gantung gambar mushaf tu kan. Oh, tiap-tiap hari ingat ni kena baca Quran. Dekat pintu rumah hantar nak pergi kerja tengok Allah gambar mushaf. Balik tu baca Quran. Okey juga, menambahkan pahala. Ini dia gantung gambar menambahkan dosa buat apa? Haji. Wallahu a'lam. Dia tak harus lah, tak harus. Hak yang gambar tak dia tu. Gantulah gambar-gambar pemandangan. Ha? Gambar-gambar kehidupan, apa benda ni? Air sungai ke apa. Gambar corek-corek. Macam orang ke apa ni? Belajar apa? Dia panggil art ke apa? Kan, yang siapa tak faham berpetak-petak hijau kuning dia salit-salit sini. Hijau kuning, siapa tak faham apa maksud dia? Eh, dia kata ada maksud Ustaz. Di sebalik dia punya apa contengan-contengan dia. Kan, halu titik-titik-titik-titik dia punya biru hit. Siapa tak faham? Dia tu ada maksud dia. Yelah, saya kata. Hanya dia yang buat tu lah yang tahu maksud dia. Saya tak faham. Harga mahal-mahal, Syekh. Saya pernah pergi tengok pameran tu sekali. Allahu Akbar. Mahal. Beribu harganya. Tapi saya tak faham apa maksud dia. Ha, sama juga saya hantar menggantung Al-Quran. Bagi saya sama je. Hantar pernah tengok khak Al-Quran. Khak ni penulisan Al-Quran. Dari khak kufi. Khak diwan, khak sulus, nasaf dan sebagainya kan. Khak farsi dan sebagainya. Dia conteng khak tu ayat Al-Quran macam ayat kursi. Ha? Ayat kursi. Macam-macam khak dalam tu. Nak baca pun tak boleh. Bagi saya, apakah faedah dia menggantung ayat tu kalau tak boleh dibaca? Saya punya pandangan. Tapi yang tak nak gantung-gantung lah lebih baik pada yang gantung gambar binatang gambar apa tu. Kan? Saya, okey. Tapi apa hikmah yang tak gantung gambar? Sebagai perhiasan. Allahu Akbar. Ngaji tak tahu ngaji. Kan gantung sajalah. Allah. Gantunglah benda-benda yang bermanfaat pada kita. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Macam mana ya, sah? Tak boleh lah antara kesyirikan yang yang syaitan ajar pada kita benda-benda macam tu lah. Sebenarnya tidak tak wujud istilah-istilah ayat sebegitu. Ayat seribu dinar. Seribu dinar seribu ringgit lah. Seribu dinar maksud apa? Seribu ringgit kita. Dinar tu ala Arab pakai. Kita pakai ringgit. Seribu ringgit. Ayat seribu ringgit. Tak wujud masalah tu. Masalah ayat Al-Quran tu kalau ada larangan lah. Kena jumpa hadis. Larangan. Menggantung Al-Quran. Saya begini, kalau ada, saya dia terbuka tau. Kadang-kadang ada, saya keluar satu pendapat. Bagaimana saya tak jumpa satu larangan, maka saya akan beramal dengan tu. Kalau ada larangan, saya tu tinggal. Saya macam tu. Apa kita nak buat benda Tuhan larang? Saya pernah jumpa mengenai larangan. Nabi SAW ada beritahu mengenai antara tanda-tanda akhir zaman, mengenai ukiran-ukiran Al-Quran, ukiran dan sebagainya. Dia panggil At-Tazayun fil bunyan, ukiran-ukiran di dalam bangunan-bangunan. Itu antara tanda-tanda kiamat. Apabila masuk termasuk dalam tanda kiamat, benda tu tak bagus. Ada kemungkinan di situ maksudnya pun. Al-Quran lebih aula. Yang terbaik itu macam saya kata, tak buatlah benda-benda yang gantung-gantung tu. Nanti saya kata tak boleh, tak kata apa pula tak boleh kan. Kalau saya nak buat silakanlah. Bagi saya tinggalkan benda-benda yang meragukan begitu. Gantunglah pemandangan. Dan gantung-gantung pemandangan di macam tu. Kalau benda khilaf Al-Quran, terus buang. Kan? Pasal tu sebahagian orang yang syadid seperti muhadithin, golongan ahli hadis mengharamkan terus. Gantung-gantung gambar binatang, gambar-gambar bernyawa orang, semua gambar-gambar kita tu kan. Pernah orang tanya, dekat sini orang tanya masalah gantung gambar dia kahwin. Allahu Akbar. letaklah album lah yang terbaik. Habis cerita. Letaklah album. Dan jangan dia diberi-beri gambar tu. Kadang-kadang kita kahwin dengan aurat, dengan make up dan sebagainya, nanti kita bagi pada orang yang suka-suka, tak boleh. Itu masalah aurat, masalah sebagainya. Benda sebenarnya, siapa lebih takwa, dia lebih berhati-hati dalam mengamalkan satu benda. Lebih berhati-hati. Itu lebih baik daripada antar harus semua. Lebih baik antar berhati-hati. Al-iqtisad fi sunnah. Kita lebih berhati-hati, lebih berekonomi mengamalkan sunnah lebih baik daripada kita buat perniagaan umaruk ini. Benda khilaf. Gantuk, buang dia, letak dalam album, simpan dalam bilik. Itu yang terbaiklah bagi saya. Cara terbaik kita menghilangkan kuas-kuas yang kita dah mengantuk. Kalau kata gantung semua orang mari tengok. Apatah lagi orang luar seperti saya. Kita kata orang asing datang raya umat entah. Tak bagus. Yang pelik itu saya kata yang pelik antara zaman akhir zaman ni. Ustaz pula rasa segan. Pergi rumah sahabat-sahabat dia. Dan sahabat dia selamba je. Pergi ustaz segan nak gambar dia. Ustaz pula segan nak masuk. Dia selamba je tak apa. Pasal ustaz tahu hukum. Orang yang berilmu dia tahu hukum. Tak boleh. Segan. Lama macam ofis saya tadi lah. Nyanyi semua kan. Halah. Ustaz segan Allah. Segan dengar. Setiap hari dia sajikan dengan nyanyian tu. Ustaz segan. Dia tak ada apa. Bagi dia selamba benda tu menyeronokkan. Saya hairan. Ini akhir zaman. Hati-hati. So benda macam tu ada khilaf. Al-Quran tak. Perhiasan dengan Al-Quran semua. Sebagai ulama mengharamkan. Saya ingat saya. Menggantung Al-Quran tu. Menggantung-gantung tu kan. Pasal termasuk dalam hadis tadi lah. Min alamati sa'ah. Di antara tanda kiamat. Dekat ni kiamat itu. Al-Quran itu digantung-gantung. Dijadikan perhiasan. Dekat masjid-masjid. Fil masjid. Dia panggil az-zukhruf. Zukhruf fil masjid maksudnya. Dia buat ukiran-ukiran. Di masjid-masjid. Sekarang dia ukir dengan apa? Nabi beritahu ada ukiran-ukiran masjid. Ukiran apa sekarang? Ukiran Al-Quran. Dekat Al-Quran itu untuk dibaca. Untuk tadabbur. Baca Al-Quran dan tadabbur. Memahami isi kandungan, mengamalkan Al-Quran. Bukan atas gantung, atas pun tak tahu je Al-Quran. Cuba maski. Al-Quran tak pernah belajar. Macam mana? Adakah dapat pahala? Saya tak nampak. Tak tahulah, tanya ustaz lain lah masalah. Adakah gantung Al-Quran dapat pahala? Menambahkan pahala kita. Yang saya tahu, baca Al-Quran tu. Nabi kata kan, wala aqulu alif lam mim harfun. Walakin alif haqqun wa lam haqqun wa mim haqqun. Aku tak kata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf 10 hasanah. Satu huruf bersama dengan 10 pahala. Satu huruf kita baca alif lam mim 30 pahala. Saya tak tahu bila saya gantung dapat pahala, wallahu a'lam. Saya baik turunkan. Saya suka pegang lebih tegas, haram. 6. Supaya akhir zaman tak main-main. Gantung, baca tak? Itu terbaik. Wallahu'ala. Boleh. Tapi apa-apa pun, selagi kalau ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, tak amalkan. Itu terbaik. Ada larangan, tinggalkan. Ada suruhan, buat. وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang Nabi datang, suruh, buat. Apa Nabi larang, tinggalkan. فَاشْتَنِبُوهُ, jauhkan. Khilaf-khilaf tu Allahu Akbar. Jangan dah buat benda-benda yang khilaf-khilaf. Wallah. Macam saya kata gitu, ada dalil kita akan tinggalkan. Entah tak boleh kata si fulan buat. Pasal dia menjamin entah masuk syurga neraka. No. Ada larangan jelas, tinggalkan. Termasuk dalam zuhruf. Apa masalah kan? Mana antara nak beritahu kalau ke Mekah buat, mana boleh lah gitu. Tak maksudnya? Yelah, saya dah datang kata dari segi pengharaman tu kan. Pengharaman min alamat tersa'ah, antara tanda kiamat itu, zuhruf pada masjid. Ukiran-ukiran begitu. Az-Zukhruf ayat Quran lah. Lebih awla lah kalau ukiran mempercantikkan masjid itu termasuk tanda kiamat dengan Al-Quran tu lagilah. Dari segi hukum kan, kalau sufik kan, itu lebih awla dilayan. mana? Mana kita tinggalkanlah itu yang terbaik. Jangan jadi kata saya tu, jangan jadi ke bumi Mekah Madinah. Kalau benda salah, kita ambil. Kenapa nak ambil? Kita? Manusia beramal dengan amal masing-masing kan. Benda salah tak? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk benda-benda yang memaksiati Allah. Tak ada. Dekat masjid dia ada tak? Saya tak pernah pergi haji saja. Saya tak pernah. Dekat masjid dalam Masjid Haram tu ada tak? Dia punya tu, ukiran tu. Siapa yang pernah pergi? Saya tak pernah pergi. Saya tak tahu. Masjid Nabawi ada tak ukiran-ukiran? Ada. Biasanya itu termasuk larangan juga. Wallahualam. Dah. Serupa rakaat. Ha. Paruh rokok. Dah sampai kesempurnaan rokok tak? Belum. Belum sempurna. Rokok? Ya. Membongkok belum sempurna rokok, ingat bangun baliklah. Bangun balik. Tak sempurna rokoklah, maksudnya itmam ar-ruku' ni mesti Nabi kata la subba 'alaiha al-ma' lastaqarra. Dalam hadis Tirmizi, Nabi cakap Nabi rokok sempurna 90 darjah. La subba 'alaiha al-ma' sekiranya dituang ke air ke belakang Nabi tak tumpah air. Mana 90 darjah cara Nabi rokok sempurna. Bermakna kalau antara rokok belum sempurna bangun balik. Sama juga seorang dia duduk sini dia, contohnya dah habis solat 4 rakaat Isyak, dia kata solat akhir, rakaat akhir, dia bangun Allah belum sempurna duduk balik. Tapi kalau dah berdiri tamam tak boleh lah. Sempurna satu rukun tu tak boleh duduk balik. Dia akan buat saksi sawi lah. Teruskan bangun balik. Ha, duduk balik. Allahu Akbar. Allah anta wafaq. Belum sempurna. Ha, belum sempurna. Tapi kalau anta tak sempurna, tak boleh. Kena sempurnakan rukun. Okey. Begitu juga dengan rukuk, dengan duduk. Sepatutnya dia tahiyat Allahu Akbar anta wafaq. Belum sempurna kan? Duduk balik. Okey. Ha, dengan syarat jangan sempurnakan rukun itu. Sempurna. Kalau rukuk tu, sempurna rukuk, hak rukuk dia tu. Ha, sama juga dengan masalah antara nak dapat rakaat solat kan. Hak sempurna antara. Antara pergi dengan imam, imam rukuk. Mesti antara sempurna rukuk tu. Tapi kata dengan hawa, al-imam syafi'i rahimahullah kata, antara pergi dapat ke imam, Allah Akbar, tak sempurna, tak dapat rakaat antara. Tapi kalau tak sempurna rakaat, dengan syarat al-imam syafi'i rahimahullah ta'ala kata, nak sempurna rakaat, mesti takbir, letak tangan, mesti rokok. Dengan sempurna, dari segi bacaan, subhanallah, semua itu tak penting. Yang penting dapat rakaat, dapat rokok itu. Dengan sempurna, dapat rukun-rukun itu dengan sempurna. Kalau rakaat, dengan rokok lah. Bukan dengan sujud, dengan apa tu. Antara sempurna ke sujud sama imam, itu tak dapat rakaat. Rokok kalau rakaat. Dalam masalah tadi itu, masalah nak bangun semua itu. Ha, sekiranya antara sempurna, dah sempurna, teruskan dan lakukan sujud tahiyat sebelum salam. Pasal itu penambahan. Tak ada apa-apa. Ini masalah okey. Asal daripada qiyam ke rokok ke daripada apa? Oh, bakit daripada sujud. Belum. Belum sempurna qiyam lah. Ha, dia ikut hal lepas tu, rukun tu apa? Rukun kalau daripada sujud, mana rukun qiyam lepas tu kan? Akan apa? So, buat, entah buat contoh. Buat contoh. Rakaat keempat dalam solat Isyak contoh kata. Ingat, duduk balik. Pasal apa rukun selepas ni ada berdiri. Rakaat keempat kan? Berdiri sempurna kan? Sekarang tak lupa pun. Apa yang terlupa? Apa yang terlupa? Oh, sempurna. Jadi kalau hantar berdiri tak kelima lah. Ha, tak boleh. Ha, mana kalau tak semua kita tak kena duduk. Ha, pasal benda dah cukup. Ha, tak sempurna duduk. Ha, berdiri tamam. Sempurnakan berdiri tu sembahyang macam biasa satu rakaat tu. Saya ha, tambah jadi lima kan? Itu penambah. Ha? Baca macam biasa lah. Baca Fatihah pun betul. Macam mana? Ah, itu dia kata, dia sujud sahwi dengan sebab penambahan, kurang dan syak. Sujud sahwi kerana penambahan, kurang dan syak. Itu tujuan sujud sahwi. Sujud sahwi ni sujud dua kali kerana lupa, kerana penambahan, kerana pengurangan rakaat dan sebagainya, dan juga kerana syak. Syak ni tiga part sebenarnya. Tiga part sujud sahwi juga. Nah, cuma ada perbezaan antara sujud sebelum salah dan selepas salah. Itu saja. Nah, tapi macam tadi, antara dah selebih rakaat. So, kalau belum sempurna qiyam, terus duduk balik. Kalau dah sempurna, sempurnakan qiyam itu, dah baca macam biasa, kemudian rokok semua sujud macam biasa. Nah, tak apa, tak apa. Itu yang diajar. Itu yang berlaku pada Nabi pun benar-benar berlaku. Bukan pada antara saja. Contoh ni dah dibuat oleh Nabi SAW. Ini lebih rakaat, kurang rakaat dan syak. Dah ada dah hadis situ dah bab tu. Bab tu sahwi. Bab syak tu. Dah ada dah. Dan dia dah ada tu ajar daripada sunnah. Sedar teman dia syak lah. Syak lah. Syak. Atas syak apa? Rakaat ke apa? Mana anta yakin bahawa benda tu lebih anta ragu-ragu lebih ketak ke ataupun memang anta syak saja lebih ragu lebih anta yakin tak? Dia ada orang macam ni, ada orang dia yakin. Okey, lepas dah habis sembahyang Allah memang tinggal satu rakaat lagi. Ada juga. Okay? Macam tadi dah bangun Allah Akbar rakaat lima. Lah, terlebih rakaat yakin. Ada. Ada orang dia syak. Dah ni kurang ke lebih ke itu panggil syak. Antah ni kategori mana? Ha, nak buat contoh tu biar termasuk salah satulah, biar logik lah. Ha, maknanya kadar syak dan kadar yakin lah. Ha, kurang tambah. Ha, kurang itu kurang itu tengok antah sedar itu sebelum salam ke selepas salam. Dah beri salam dah. Sedar-sedar kurang. Maka tu bangun semua. Kata Nabi Imam ni, Tok Imam bangun. Beritahu Tok Imam, Tok Imam. Satu Tok Imam ada kan, Tok Imam buat gitu. Kata Tok Imam, apa benda ni, kita kurang satu rakaat ni kan. Kemudian kan? Tok Imam tanyalah, nak meyakinkan lagi. Dua, tiga orang itu memang kurang. Kes pakat jemaah ni, jumhur ulama masjid ni, saya kurang. Maka Tok Imam tu bangun semuanya satu rakaat lagi, guna sujud sahwi. Dah kurang, tambahlah. Tapi kalau lebih, sujud sahwi. Lebih sujud sahwi, kalau kurang, tambah. Satu dan sujud sahwi. Itu biasa, biasa. Macam Nabi SAW pernah begitu. Baik, semayang kurang, semayang lebih je. Bukan makna Nabi tu cacat tak. Cuma nak tunjuk satu contoh. Satu sunnah. Kalau berlaku pada umat dia, itu cara dia. Kalau kurang, tambah. Benda sesawi. Apa benarnya kalau lebih, sesawi saja. Tidak ada penambahan pada benda yang lebih. Kalau syak ragu-ragu, pilih mana yang mana yang anda yakin. Tiga dua. Pilih. Dua. Anda yakin dengan dua. Saya kemudian teruskan. Mana kembali baca tadi lah. Kalau dua, maknanya tak kurang satu, tambah satu. Yakin mana? Dah cukup. Itu sahaja. Boleh tak? Saya ingat begitulah. Buku berapa? Saya rasa setakat itu dulu insyaAllah ta'ala. Aku lukawli hadha wa astagfirullah al-azim wa li wa lakum. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.